إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى membedakan antara orang yang alim dan orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang alim dibandingkan dengan orang-orang yang jahil. Di antara poin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang yang alim, mereka senantiasa memperbagusi, memperkuat asas sebelum bangunan. Orang yang alim senantiasa memperkuat fondasi sebelum memperkuat bangunan-bangunannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Fawaid menyebutkan ada 4 poin yang harus dipahami oleh seorang muslim dan harus dijalani oleh seorang muslim. Pertama adalah al-asas, dan dia adalah sihhatu ma'rifat rabbi wa amrihi wa syar'ih wa sifatihi wa af'alihi. Hendaknya benar-benar memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang perintahnya, memahami tentang nama dan sifat-sifatnya. Dan ini adalah asas, pondasi utama. Kemudian yang setelah dia mengetahui asas ini, maka hendaknya dia mengamalkan amalan-amalan, mengamalkan fadhail yang diajarkan oleh syariat kita. Setelah itu yang lain itu yang nomor 3, maka hendaknya seorang hamba setelah poin pertama, poin kedua, maka hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia, buat baik kepada makhluk, aman kepada makhluk. Setelah itu yang nomor 4, hendaknya seorang hamba menikahnya untuk zikrullah, zikir kepada Allah SWT. Ketika seorang hamba menjalani aturan-aturan dari awal sampai empat, maka dia telah membuat benteng yang kokoh dari syaitan rojim. Syaitan ini tidak akan bisa menembus untuk menggoda dia dari jalan apapun. Selama seorang hamba senantiasa mempertahankan 4 poin tadi. Nah, wahai ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala gambarkan 4 poin-poin tadi dengan sebuah bangunan. Bangunan yang pertama yang dibangun adalah pondok. Dan pasti orang yang memiliki ilmu, dia meningkat bangunannya, pasti dia akan berkuat pondasinya terlebih dahulu. Pondasi diperkuat, Pak. Dan itulah makbada hendaknya seorang hamba memahami tentang Allah Taala, memahami tentang nama dan sifat-sifatnya sebelum dia mempelajari apapun bentuk pelajaran, sebelum dia mengamalkan apapun bentuk amalan. Maka hendaknya seorang hamba mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama dan sifat-sifatnya. Fa ya ayyuhan nas, setelah pondasi itu ada, baru dia akan membangun bangunannya, tembok dan seterusnya. Setelah bangunan selesai, maka dia adalah pasti akan memperindah temboknya dengan labur putih, dicat dengan putih. Perhatikan, bangunannya adalah amal soleh. Labur putih itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kemudian setelah bangunan selesai, maka seorang hamba akan membuat pagar di seluruh lingkaran rumahnya. Pagar yang kokoh dengan harapan para pencuri-pencuri tidak akan mudah masuk ke dalam rumahnya dan tidak mudah terbuka aurat dari dalamnya. Itulah fungsi daripada pagar yang mengelilingi rumahnya. Dan apakah Anda tahu apakah fungsi pagar itu? Dia adalah zikrullah, dia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah itu sudah sempurna dari pondasi, bangunan, genteng, kemudian cat, kemudian pagar, maka itulah rumah yang tidak akan mudah pencuri itu akan masuk ke dalamnya. Begitu pula seorang muslim, di saat pelajaran pertama yang dia ambil adalah memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang nama dan sifat-Nya. Setelah itu baru amalan, setelah itu baru akhlak yang mulia, baru setelah itu memperdalam zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seperti bangunan yang ada tadi. Fa ya ayyuhan nas, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di beberapa kitab yang lain menjelaskan seorang hamba pentingnya untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kaum muslimin yang mereka mempelajari ilmu, tapi mereka enggan dan lupa tentang zikrullah azza wa jalla. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan, inna syaitana la yadkhulu al-abdi illa bi tariqaini. Sesungguhnya syaitan tidaklah masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam jiwa manusia, kecuali dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ghafla lalai, dan cara yang kedua adalah nisyan lupa. Ay ghafla an dzikrillah, lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ketika seorang hamba dikejar musuhnya, dan musuhnya ala istri di belakangnya, kemudian musuhnya tadi terus mengejar, sehingga si hamba tadi masuk ke sebuah benteng yang kokoh, sehingga musuhnya tadi tidak bisa mengejarnya dan tidak bisa menangkapnya. Tahukah Anda apakah benteng yang kokoh sehingga musuhnya tidak bisa menangkapnya? Itulah zikrullah, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba benar-benar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia memiliki benteng yang kokoh yang setan tidak mudah untuk masuk ke dalamnya dan tidak mudah untuk menggodanya. Fa ya ayyuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah orang yang memiliki ilmu. Berbeda dengan orang yang jahil, yang mereka perdalam, yang mereka perkuat adalah amalan. Mereka memperbanyak sholat, memperbanyak zakat dan seterusnya. Tapi pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala nol. Pemahaman mereka tentang Allah Subhanahu wa taala nol. Mereka tidak mengetahui tentang nama dan sifat-Nya. Dan tuntutan nama dengan Allah Subhanahu wa taala mereka dan tidak mengetahuinya, maka ini adalah perilakunya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka adalah seorang memiliki ilmu, perkenalkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan khutbah saya bisa dipahami. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas, ketika seorang hamba memiliki 4 poin tadi, berarti seorang hamba tadi memiliki benteng yang kokoh. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, faya ayyuhal abdu ta'ahad kulla sa'ah, jagalah setiap saat. 4 poin tadi, jagalah setiap saat. 4 poin tadi, senantiasa Anda menambah tentang Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, kemudian akhlak yang mulia, kemudian zikrullah azza wa jalla. Karena apa? Karena syaitan yatarakabu alaika kulla sa'ah. Karena syaitan senantiasa mengawasi Anda dari mana saja. Seketika Anda itu lalai, maka syaitan akan masuk ke dalamnya. Faya ayyuhannas, perhatikan, ketika syaitan sudah masuk, berarti tidak ada lain kecuali ada 3 keadaan. Kalau syaitan sudah masuk dari celah-celah yang Anda sendiri lalai dan lupa, berarti ada 3 poin yang Anda harus hadapi. Imma asyaitanu yaghlibaka wa yastawliya alaika. Imma syaitan itu mengalahkan Anda, benteng Anda kalah, sehingga Anda jatuh terjerumus dalam dosa. Yang kedua, imma aysakina kafika. Ada kalanya syaitan itu terus bertempat tinggal di dalamnya, maka Anda tidak akan nyaman di dalam ada musuh. Maka Anda tidak akan nyaman karena di dalamnya ada musuh. Maka benteng yang kokoh pun tidak akan aman jika musuh itu ada di dalamnya. Maka yang nomor 3, annaka yashghaluka an muqabalati. Syaitan itu akan menyibukkan kamu, menyibukkan kamu untuk menghadapi dia dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Anda akan sibuk urus syaitan sehingga lupa apa-apa yang paling penting dari memahami Allah, memahami nama dan sifat-sifatnya. Sebelum syaitan masuk, maka faya ayyul abdu, maka sebelum syaitan masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam jiwa kita, maka seorang hamba hendaknya memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah azza wa jalla, fadzkuruni liadzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Ingatlah aku bita'atillah, ingatlah aku bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum, aku akan ingat kalian. Aku ingat kalian dengan aku menjaga kalian dari syaitan, min makari syaitan, dari makar-makar syaitan, wa min mazallati syaitan, dan seterusnya. Di saat hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhan nas, maka tidak salah kita lihat berapa banyak thullabul ilm, berapa banyak mereka thullabul ilm, mereka mempelajari ilmu bertahun-tahun, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Imam mereka futur, wa imam mereka jatuh dengan apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Disebabkan apa? Karena mereka tidak menjaga dari zikrillah azza wa jalla. Zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala amat singkat sekali dan amat sedikit sekali. Zikir pagi dan sore mereka enggak jalankan. Zikir pagi dan petang mereka tinggalkan. Zikir setelah salat mereka tinggalkan. Yang mereka ingat adalah dunia dan seluruh dunia. Oleh karena itu, tidaklah Anda heran di saat seorang hamba mereka banyak mendahulukan dunia mereka daripada akhirat. Mereka jatuh dalam mukhalafatillah, menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mendahulukan rida dan manusia daripada rida dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan sudah masuk dalam tubuhnya, syaitan sudah masuk dalam jiwanya, syaitan sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Naam, faya ayyuhan nas, mumpung belum terjadi, mari kita bentengi diri kita sehingga aurat kita tidak nampak di depan syaitan. Catat kita, kelemahan kita tidak nampak di depan syaitan. Tidak ada jalan yang lain. Kamu yang berdoa yang rahimah Allah, kecuali berzikirlah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ya ayuhan nas, sebelum kami akhiri, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini adalah pelajarilah Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah memiliki tuntutan apa dan memiliki konsekuensi apa? Pelajarilah ini. Karena ini adalah modal utama. Ini adalah asas sebelum kita membangun apa saja. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dari syaitan yang dia senantiasa setiap saat menggoda kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa aqimus shalah.